Tepuk tangan untuk saudara kita dari Kalimantan Timur sama dari Sulawesi Tenggara. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nanti benar salahnya Allah yang akan menjadi dewan juri, gitu ya. Saya taunya semua, saya doakan semua diterima Tuhan, semua diterima masuk surga, gitu ya. Tapi kalau masuk surga enggak ada Yesus mau. Jadi milih surga apa Yesus? Nah, iya makanya. Enggak masuk surga enggak ada Kanjeng Nabi piye? Gelem ta gak? Hah? Mlebu sakarmu kon, badok-badoken kon ya. Tapi gak ono Kanjeng Nabi, gelem kon. Dadi kon milih Kanjeng Nabi ta milih swarga? Ono Kanjeng Nabi gak ono Allah, iso? Jadi sudahlah cari Allah. Kalau cari Allah dapat surga, dapat Kanjeng Nabi oleh bojo ayu, oleh wah, mas. Tak dongakno ya. Bojomu ayu meneh-meneh. Menurut kon. Lah ya gak apa-apa ta ya. Ya, menurut tanggamu gak. Ngono ya gak apa-apa salah ya, Dek ya. Oke. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah. Oke. Waktu tinggal sedikit. Saya minta sekarang Mas Zainul, Mbak Yuli, Mas Islamianto, aku njaluk sing dari tadi kan kita melayani semua yang ada di sini, tapi sekarang saya ingin Kiai Kanjeng itu kan vokalisnya ada Islamianto, ini pesantren Zainul, pesantren campur dodol tas. Ya, iki santri tapi karo Bu Kasun. Jadi suaminya kepala dusun, ya. Ini di Mentura ya Yul ya, tapi dia ngarang lagu selawatannya bagus dan pernah pentas bersama Mbak Nia di depan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown pada waktu itu. Terus syuting di televisi Mesir untuk siaran regional seluruh Timur Tengah bersama Syekh Al-Azhar. Arek loro iki. Arek sasap lho padahal. Ndeweso karu-karuan, tapi alhamdulillah mereka berdua waktu di London mereka pentas dua kali dan hanya yang pentas maju ke panggung Kiai Kanjeng dengan tiga ibu, yaitu Mbak Novia, Mbak Yuli, sama Mbak Nia. Saya enggak ikut, Kiai Kanjeng yang lain enggak ikut. Hanya tiga wanita yang pentas dan memang kita tunjukkan kepada mereka, karena mereka semua umumnya kan berpandangan wanita tidak boleh naik ke panggung. Wanita itu seharusnya dimasukkan dalam kulkas. Ini pandangannya. Terus ndodok, ya toh, ndodok, ndekem ini, wis ngarep kari dikubur, kan gitu. Nah kita tunjukkan dari Indonesia justru pemimpin pentasnya adalah tiga wanita, bahkan yang mimpin, yang ngomong, yang komunikasi adalah Mbak Novia yang waktu itu dalam keadaan hamil 8 bulan. Jadi orang sana gelem gak gelem nerima, walah ya apa, ya apa, dan memang kita memberi persembahan yang agak lumayan. Okay, ya. Jadi aku njaluk saiki satu nomor nul, sing awakmu solo, Islamianto solo, solo sing asli awak dhewe nul, sing asli. Ya apa. Yo ngatik ya, ngatik ya. Njaluk apa ya? Jajal, terserah Zainul lah, Zainul seneng. Eh? Oh ya, oke. Okay. Ya wis, gak apa-apa yo. Minta sebentar ya, ini sambil Pak ini nyecil dungo. Jadi Anda semua di sini oleh Allah dipercepat suksesnya. Seharusnya 3 tahun, 2 setengah tahun gitu ya. Seharusnya bayar 5 juta bisa 3 juta setengah. Ya apa Pak Ngunu, dungo Ngunu. Kak rek. Terus pokoknya via pimpinan Anda bayar segitu tidak masalah karena beliau juga dapat rezeki luar biasa dari bantuan dari luar. Gitu loh maksud saya. Pokoknya kabeh sarwa apik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yo bismillah Mas Zainul dan semuanya. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله لأبي وأمي لأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر قال يا جابر قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور محمد قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور محمد صلى الله عليه وسلم من نور نور محمد من نوره نور محمد من نور Asmaning Allah kang welas ing donya asih ing akhirat sembah bekti kula mugi paring ridha kadhangan dosa nyuwun pangapura kasih.